Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wil wa faqihna fid din. Na'udhu bila ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhsirna yawm al-qiyamati ma'azumratil ulama' wassulaha' wal-awliya' wal-anbiya' ma'ahabibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wal-shahadata inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita bersama Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal man intaqadha wudu'uhu. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, hal-hal yang membatalkan wudu. Dan kita sudah belajar wudu, belajar mandi. Ada satu, belajar mensucikan najis. Mensucikan najis. Setelah kita tahu najis ini, ada mandi besar, wudu, mensucikan najis. Isyarat ya, kemarin isyarat membersihkan, secara cara mensucikan najis terlebih dahulu. Mensucikan najis, najis ada dua, ada tiga. Dari tujuh macam najis yang pernah disebutkan, itu dibagi tiga. Najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawasitah. Najis mukhaffafah, najis mutawasitah, najis mughalladah. Adapun cara mensucikan najis mukhaffafah, sudah kami singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Najis mukhaffafah adalah najis dengan syarat berikut ini. Satu, kencing bayi laki-laki. Kedua, bayi belum berumur 2 tahun. Yang ketiga, bayi belum makan kecuali air susu ibu. Kalau sudah bayi seperti itu, maka air kencingnya najis. Tapi ringan. Maksud ringan di sini dalam cara mensucikannya. Adapun menghalangi sholat sama. Najis mughalladah, mukhaffafah, mutawasithah. Menjadi sebab sholat tidak sah sama. Cuman yang disebut ringan itu ringan di dalam mensucikannya. Kalau najis mukhaffafah, najis ringan, cara mensucikannya adalah jika kita menemukan sesuatu yang terkena najis mukhaffafah, terkena najis ringan, cara mensucikannya adalah contoh celana atau baju kita, pangkuan kita misalnya, kena kencingnya bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu, umur belum sampai 2 tahun. Kita pangku itu bayi, tiba-tiba bayi kita pangku ngerembes basah. Kencing kena celana kita atau sarung kita. Maka cara mensucikannya mudah. Cukup kita percikkan saja air. Cara mensucikannya adalah berikut ini. Memercikkan air hingga merata ke seluruh wilayah yang terkena najis mukhaffafah. memercikkan, bukan mengguyur, memercikkan air hingga merata ke seluruh wilayah yang terkena najis mukhaffafah. Baik. Kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah hanya anjing dan babi dan keturunannya. Anjing dan babi serta keturunannya. Baik. Anjing dan babi serta keturunan najis berat. Cara mensucikannya, cara mensucikannya adalah menggunakan air suci mensucikan dengan 7 kali basuhan. Jadi mengulang-ulang basuhan hanya berlaku pada pencucian air mensucikan najis mukhalladhah. Selainnya enggak ada pengulangan, apa bilangan mengulang-ulang enggak ada. Hanya najis mukhalladhah ini kalau cara mensucikannya harus dengan 7 kali siraman. Jika itu kain terkena najis mukhalladhah, kain digigit anjing, berarti liurnya mengenai baju kita. Maka baju kita kalau kita ingin sucikannya, kita guyur 7 kali. 1, guyur 2. Atau kalau di sungai dicelupkan, 3 kali atau digoyang-goyang, 7 kali. Kalau diguyur air, maka di 7 kali. 1 diguyur. Ini kain. 1, 2, 3 sampai 7 kali. Dan tambahan lagi. Salah satu dari 7 tersebut, air dicampur dengan debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Sama tangan kita terkena najis, tangan kita basah memegang anjing. Tangan kita basah memegang anjing, berpindahlah. Berpindahlah najis ke tangan kita. Maka tangan ini najis, maka biarpun kita cuci dengan sabun 1000 kali, belum hilang najis tersebut. Akan tetapi cara mensucikannya najis terkena anjing, najis anjing adalah dibasuh 7 kali. Kita guyur 7 kali. Tapi ingat, 1 dari 7 harus dengan debu yang jika debu itu kering bisa digunakan untuk tayamum. Artinya debu yang suci, debu yang bisa mensucikan. Debu suci. Caranya adalah sunnahnya air yang bercampur debu itu bukan di basuhan yang pertama. Bukan di basuhan yang terakhir. Bisa yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, misalnya basuhan yang pertama, airnya dicampur debu. Langsung diguyurkan di tangan tadi. 1, baru nanti ke keran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Sunnahnya, debu tidak di basuhan yang terakhir. Kenapa? Kalau debu di basuhan yang terakhir, nanti bajunya kotor. Kena warna debu. Tapi kalau debu yang dicampur debu tidak di basuhan yang terakhir, setelah dicampur debu, akan diguyur dengan air yang lainnya. Itu najis mughalladhah. Ada pun najis mutawassithah. Najis mutawassithah, sederhana cara mensucikannya. Syaratnya adalah menghilangkan najis tersebut tentunya. Bentuknya najis, ainun najasah, bentuknya najis hilang. Yang kedua, cukup diguyur dengan air merata, sekali saja sudah cukup. Sekali mengguyur sudah cukup, kalau mencucikan bekas air kencing, bekas empuk, semuanya cukup sekali, tentunya setelah bersih. Sekali, tatanya masih nempel, ya enggak sah. Sekali dan bersih, makanya syaratnya adalah bersih dari najis, sekali basuhan. Maka tidak perlu kita sampai 3 kali basuhan. Hanya masalah kepuasan saja. 3 kali basuhan. Baik. Sekali. Dan kalaupun kita di bak kecil, baju kita terkena najis, cukuplah baju ditaruh di bak, lalu air didatangkan, diguyurkan begitu, kita goyang-goyang. Yang penting, baju tertutup, tergenang dengan air, itu sudah cukup. Tidak harus airnya tumpah. Itu kan kebiasaan di kampung dulu, air sampai tumpah. Kalau air tumpah boleh, ya boleh saja. Hanya kan kita menyampaikan sesuatu untuk mempermudah. Biarpun air tidak tumpah, sudah cukup. Asalkan waktu diangkat memang baju sudah bersih dari najis. Baik, najis itu ada lagi pembagiannya. Ada najis hukmiyah sama najis ayniyah. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa diketahui karena sifat-sifatnya tidak terlihat. Sifat najis adalah warna, rupa, warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan bau. Bau najis, rasa najis, warna najis. Itu najis ainiyah. Jadi kalau ada salah satu dari tiga itu, makanya najis ainiyah. Ainiyah itu bisa dilihat oleh mata. Ainiyah maksudnya itu najis jelas. Bentuknya ada. Yang tidak ada salah satu dari tiga, enggak bisa, baunya pun tidak tercium, kemudian dilihat pun warnanya juga tidak ada, kemudian rasanya juga tidak ada, maka air itu, maka tempat tersebut atau najisnya bukan air. Misalnya baju terkena najis, lantai terkena najis, kena air kencing. Sehari dua hari, di upin yang kelima atau ketiga itu terkena najis, kencing. Yakin, seyakin-yakinnya. Cuman kena angin. Karena itu kencingnya orang banyak minum air, jadi kencingnya kayak air. Enggak ada pesingnya, juga enggak ada warnanya. Jadi setelah kering di lantai tersebut, sudah tidak ada. Tidak ada rasa, tidak ada bau. Tidak terlihat oleh mata. Maka di saat najis itu seperti itu, tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada warna, maka najis itu disebut najis hukmiyah. Dan kalau najis hukmiyah mudah, cara mensucikannya cukup kita alirkan air menggenang di tempat tersebut, sudah suci. Air-airnya juga masih suci, cuman tidak bisa digunakan untuk mensucikan nanti kalau sudah terpisahkan. Contohnya itu lantai, kemarin sudah kami singgung. Lantai yang ke ubin, yang ke-6, kena air kencing. Setelah kena air kencingnya kental banget ini orang. Sampai warnanya menguning. Wah, baunya pun satu kamar. Pesing banget. Akhirnya apa? Atau empuk di situ. Maka berarti ainun najasah. Ainun najasah, bentuk najisnya ada. Salah satu sifatnya ada. Maka najis itu ainiyah. Maka cara mensucikannya jangan langsung diguyur air. Kalau diguyur air nanti malah empupnya kemana-mana, satu kamar najis semuanya. Tapi caranya adalah rubahlah najis ainiyah tersebut menjadi najis hukmiyah. Bagaimana merubah untuk menjadikan najis hukmiyah? Angkat kotorannya tersebut. Kita bersihkan kotorannya. Ingat, kalau ada najis di lantai, dipel, awas. Kalau ada najis di lantai, biarpun najisnya enggak ada bentuknya, najis hukmiyah, kalau kita pel, satu rumah najis semuanya. Karena ingat kaidahnya, najis kita jadikan najis hukmiyah dulu ya. Najis hukmiyah. Jadi tadi supaya enggak kemana-mana dulu. Ada empup, kita buang empupnya. Empup kucing, empup ayam, kita buang dengan tisu. Tisu yang najis, taruh sampah. Diulang lagi, sampah. Kok masih kering, perlu dikerok, enggak apa-apa. Tisunya dibasahin. Basahin. Tapi najis ini tisu, hati-hati. Karena baju jadi najis, buang. Sampai bersih. Enggak ada bentuk empuknya. Agar cepat kering, kasih tisu lagi. Buang satu ubin aja. Tisunya najis, taruh di sampah. Awas, tisu najis. Kalaupun anduk, najis. Berarti najis namanya najis hukmiyah. Warnanya tidak ada. Baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Kalau warna bisa dilihat oleh mata. Ada bau, dicium. Rasa, dijilat. Tapi tidak disunnahkan menjilat. Jorok banget ya, tidak. Tidak disunnahkan, dikira-kira saja. Kalau sudah enggak ada warna, kereknya kayaknya sudah enggak ada. Masa bekas empuk ayam dijilat. Itu pembahasan para ulama, tidak harus dilaksanakan. Mencium pun tidak sunnah. Menjilat juga tidak sun. Dikira-kira bahasanya baunya sudah tidak ada. Rasanya juga sudah tidak ada. Dikira-kira saja. Kalau mau dijilat gimana? Ya boleh aja, silakan jilat. Baik. Setelah tidak ada warna, warnanya, baunya, rasanya, berarti najis ini hukmiyah. Dan najis hukmiyah, cara mencucikannya bagaimana? Cukup kita mengambil air setengah gelas atau seperempat gelas. Wong cuma satu ubin saja kok. Kita tuangkan di tengah-tengah. Air menggenang di situ. Kalau belum rata air, cuma dikinikan saja. Sebab air sebelum terpisah dari yang dibasuh, air masih suci, mensucikan. Masih ingat? Air selagi masih belum kita angkat, berarti masih di tempat yang disucikan. Air selagi masih berada di tempat yang kita sucikan, air masih suci dan mensucikan. Belum mustakmal. Maka ubinnya agak gede begini. Setengah ini. Kita taruh air menggenang di sini. Cukup kita ratain saja. Kita ratain airnya dengan tangan kita. Setelah rata, ke wilayah. Semua wilayah yang terkena najis tadi sudah merata, selesai, suci. Tangan kita suci. Airnya suci. Lantainya suci. Begitu cara mensucikannya. Tapi yang tidak mengerti ilmu najis, enggak kelihatan bentuknya, tapi belum disucikan. Hukumnya tetap. Biarpun sudah bersih, enggak ada baunya. Inti jilat juga enggak ada rasanya. Bersih. Najisnya najis hukmiyah. Selagi belum dicucikan, maka tetap najis. Dan masih ingat, najis akan berpindah kalau basah salah satunya. Maka kalau tangan kita basah menyentuh ubin yang bersih tapi belum suci, najislah tangan kita. Sama juga jika ternyata ada anak ngepel, ada najis hukmiyah, ada anak ngepel, melewati itu. Pel-pelannya najis, pel-pelannya basah, membawa najis disebar untuk ngepel satu kamar, najislah semua satu kamar. Ini karena tidak punya ilmu. Biarpun santri pun banyak yang ngantuk begini. Ada santri pondok suatu ketika, masa belajar di sini lama enggak bisa mencucikan begitu. Terus belajarnya bagaimana ini? Saya langsung dipel itu najis. Katanya apa? Boleh kok mencucikan dengan pel. La ilaha illallah. Kamu ini mondok atau tidur? Ada loh santri begitu di sini. Belajar itu faham nak. Belajar itu faham, jangan dengar toh. Ini kenyataan betul, sampai kaget. Loh, Masya Allah. Kelas berapa dia? Kelas tinggi, Bu ya. Ajib, kelas tinggi. Ngeliwet juga enggak di sini. Kalau kamu salah gara-gara ngeliwet, kan ketinggalan pelajaran. Harus faham, nak. Faham, faham belajar fikih itu. Faham. Baik. Kita lanjutkan, selesai ya. Berarti membersihkan najis sudah oke, sudah beres. Ada kemarin yang ketinggalan masalah najis, ada 7 ya. Ada bangkai, ada 2 bangkai. 2 bangkai yang tidak najis, 3 bukan 3. Ada bangkai semuanya najis, kecuali 3 bangkai. Bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Cuman dari 3 yang boleh dimakan hanya 2. Bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia suci tapi enggak boleh dimakan. Waqad karramna bani Adam, aku telah muliakan bani Adam sehingga mayatnya anak Adam itu suci. Selesai. Tinggal kita masuk bab baru. Man intaqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya, haruma 'alaihi arba'atun, enggak boleh 4 hal. Hafal ini, dalam keadaan kamu berhadats kecil, maka tidak boleh engkau melakukan 4 hal berikut ini. As-shalatu shalat. Salat bagi orang yang enggak punya wudu haram. Kecuali kapan? Kecuali kita dalam keadaan tidak menemukan air, tidak menemukan debu, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, namanya sholat menghormat waktu. Maka biarpun tidak punya wudu baru boleh saat itu. Tapi itu kasusnya khusus. Tapi secara umum dalam keadaan tidak punya wudu, hukum sholat adalah haram, berdosa. Awas. Kadang-kadang malu sudah terlanjur jadi imam, Sholat hari raya, jamaahnya 5.000. Mau takbir, Allahu Akbar, buang angin. Enggak jujur. Lanjutin aja daripada saya batal. Enggak boleh. Dosa. Sholat dalam keadaan tidak punya wudu. Haram hukumnya. Wattawafu. Semoga kalian nanti bisa tawaf semuanya. Tawaf harus dalam keadaan suci. Tawaf itu ada macam-macam. Ada tawaf fardu, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Ada tawaf fardu. Tawaf fardu itu tawaf umrah sekali, tawaf wajib. Tawaf haji, tawaf umrah, tawaf haji. Ada namanya tawaf qudum saat kita datang. Sunnah. Ada tawaf wada, tawaf berpisah, wajib menurut kebanyakan ulama. Ada nanti tawaf selain daripada amalan haji dan umroh. Enak kalau di Mekah itu, nak. Di Mekah itu, tawaf saja itu ibadah daripada lari pagi kita. Kalau lari pagi di sini, enggak ada pahalanya. Tawaf itu tidak harus serta-merta orang itu umroh dan haji. Jadi kalau kita pagi hari sholat subuh di sana, pengen lari-lari, muteri Ka'bah aja. Enggak untuk umroh, langsung aja habis sholat subuh, pakai baju biasa mungkin, langsung tawaf 7 kali. Niat, aku tawaf karena Allah. Kayak sholat itu, tawaf 7 kali dapat pahala. Itu syaratnya harus punya wudu. Wa masul mushafi man nyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Enggak boleh. Biarpun dibarengi dengan sesuatu untuk membawanya, misalnya dibungkus anduk, dibungkus sarung, enggak bisa. Membawa mushaf dibungkus anduk tetap haram. Membawa mushaf dibungkus anduk haram. Memangnya apa kamu bungkus anduk? Tidak, tetap haram. Menyentuh mushaf dalam keadaan tidak punya wudu haram. Membawa mushaf dalam keadaan tidak punya wudu haram. Nah, hati-hati, nyentuh mushaf. Menyentuh mushaf adalah semua tulisan yang tujuannya adalah untuk menulis Al-Quran, untuk dibaca. Biarpun hanya satu lembar, tidak satu mushaf utuh. Kecuali darurat nanti. Dalam keadaan kamu tidak punya wudu, kemudian ada mushaf jatuh, takut keinjuk sama orang, ambil aja secepatnya untuk memuliakan mushaf daripada keinjuk. Biarpun dalam keadaan kita enggak punya wudu, enggak perlu kita wudu dulu, takut keburu kita wudu, giliran kita wudu keburu diinjuk sama orang. Atau karena takut diambil orang, lalu kita bawa biarpun kita tidak punya wudu. Baik. Nanti ada baik membawanya. Selesai ya. Membaca beda loh ya. Kita harus bedakan. Menyentuh mushaf, membawa mushaf itu enggak boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran bagi orang yang enggak punya wudu, boleh. Kadang-kadang ngomong, tidak boleh menyentuh mushaf, difahami tidak boleh membaca Al-Quran. Beda. Orang membaca Al-Quran tidak harus menyentuh mushaf. Mungkin dibukakan sama orang lain. Baca gini, tolong bukain mas. Alif lam mim. Terus balik. Boleh. Biarpun dia tidak punya wudu. Atau kalian punya hafalan, mengulang hafalan Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu, boleh. Cuman kalau punya wudu itu menjadikan pahala dilipat gandakan sampai 10 kali. Kalau tidak punya wudu, baca Quran dapat pahala 1. Tapi kalau banyak wudu, 10 kali dilipat gandakan oleh Allah. Selesai. Wa yahrumul junub alal junubi. Martabat yang kedua adalah junub. Junub itu mulai semi berat. bukan berat sekali, tapi sebagian najis hadas itu dikatakan hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil adalah yang menjadikan sebab wudu. Hadas besar adalah semua yang mewajibkan mandi hadas besar. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi, bagi orang yang punya junub. Junub itu ada dua, nak. Junub itu adalah, mungkin anak 5 tahun junub, mungkin. Anak 6 tahun junub, mungkin. Junub itu karena dua hal. Satu, keluar mani. Kok anak 5 tahun sudah junub, bagaimana? Nah, kalau anak 5 tahun, junubnya bukan keluar mani. Misalnya, junub yang kedua adalah bersenggama. Anak laki-laki umur 5 tahun sudah punya istri. Menggauli istrinya. Wajib mandi. Ada anak perempuan umur 6 tahun nikah sudah. Digauli suaminya. Misal, ini misal saja. Junub. Faham tak? Junub adalah antara bersenggama atau keluar mani. Sittatu asya, 6 hal yang enggak boleh. As-salatu, orang junub enggak boleh salat. At-tawafu, enggak boleh tawaf. Wa massul mushafi, enggak boleh menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan tidak boleh membawa mushaf. Itu sama. Sama dengan orang punya hadas kecil, ada tambahannya 2, kan 6. Wal lubthu fil masjidi, diam di dalam masjid. Kalau ada seorang laki-laki mimpi basah di dalam masjid, setelah terbangun wajib langsung keluar mandi besar. Langsung mandi besar. Kecuali jika ternyata pintunya dikunci. Di luar banyak perampok, duduk aja, diam saja. Al-mukthu, diam. Fil masjidi, di dalam masjid. Kalau lewat saja enggak apa-apa. Masjidnya gede. Rumahnya di sebelah sana, hammamnya sebelah sana. Muter jauh, lewat dalam masjid. Ubur wa'abiri sabili, melewati. Yang ke-6 tambahannya, tambahan yang kedua, tadi kan 4. Yang hadas kecil 4. Hadas junub, semi besar, hadas-hadas tengah, ini ditambah 2. Diam di dalam masjid, tadi tambahan yang 1. Tambahan yang kedua adalah qiraatul qur'ani, bagi orang junub enggak boleh baca Al-Qur'an sama sekali, enggak boleh ditawar. Kenapa? Dia boleh mandi besar langsung, kecuali untuk tahassun, untuk jaga diri, baca dikir-dikir yang diambil dari Al-Qur'an. Selesai. Ada 6. Tambahannya apa? Al-lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani, baca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidhi, tentunya wan nifasi. Haid dan nifas satu martabat, satu pangkat. Asyratu asya, ada 10 hal. 6 tambah 4. Tadi 6 dari 4 jadi 6. 6 jadi 10 berarti tambah 4. As-salatu, salat. Wa tawafu, tawaf. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Wa hamluhu, bawa Al-Qur'an, sama ini dengan hadas kecil. Wal lubthu fil masjidi, tinggal diam di dalam masjid, sama dengan junub tadi. Wa qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, sama dengan yang tadi, dengan hadas junub. Enggak boleh. Tambahnya ini haid wassawmu, enggak boleh puasa. Ini ta'budi. Alasannya jangan tanya. Sebab puasa itu syaratnya tidak harus suci. Tapi kenapa orang haid enggak boleh puasa? Ya sudahlah, jangan banyak tanya, sudah itu perintah. Jadi orang puasa tidak sah. Oh, orang haid enggak boleh puasa. Termasuk 9 orang dalam fikih praktis puasa. 9 orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang haid dan nifas. Wattalaku, dicerai. Seorang wanita dalam keadaan haid kok dicerai? Hukumnya haram bagi suami yang menceraikannya. Biarpun haram, menurut jumhur ulama, empat madhab, di dalamnya adalah madhab Syafi'i, biarpun seorang perempuan itu dalam keadaan haid jika dicerai oleh suaminya, maka cerainya adalah talak bid'i, cerai yang haram. Dosa seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haid. Tapi jatuh cerainya menurut jumhur ulama. Jatuh cerai tapi dosa. Menurut jumhur ulama itu empat madhab di dalamnya. Kecuali ada orang akhir zaman mutaakhirin mengatakan tidak jatuh cerainya. Berbeda dengan pendapat empat madhab kebanyakan ulama. Ini tambahan yang pertama. Petolak tambahan kedua. Wal mururu fil masjid, melewati masjid, in khafat talwithahu, jika khawatir perempuan tersebut akan mengotori masjid. Kalau junub enggak pakai aturan ini, enggak pakai yang ke ini, takut talwith enggak ada. Sebab junub enggak ada najisnya, air mani pun suci. Tapi kalau haid, sebab ada sebagian wanita yang haidnya deres banget, sehingga mungkin sekali netes. Sehingga pada dasarnya perempuan itu ngelewati masjid boleh, yang enggak boleh adalah al-mukthu. Diam di dalam masjid itu yang tidak boleh. Adapun ngelewati masjid, nyebrang atau ngambil bayinya, anaknya yang masuk ke dalam masjid, atau nyari suaminya, manggil suaminya di dalam masjid, boleh. Tapi murur, sifatnya lewati saja. Dengan catatan, tidak dikhawatirkan ada darah yang mencecer. Jika khawatir ada darah yang mencecer, maka haram. Haramnya bukan karena haid lagi. Haramnya karena akan menjadikan lantai masjid itu najis. Dan nanti diperkembangkan oleh para ulama, bahkan yang diharamkan bukan saja urusan orang haid. Siapapun yang di dalam dirinya membawa najis, jika dikhawatirkan akan berceceran di masjid, maka dia tidak boleh masuk masjid. Wal istim, yang ketiga, yang keempat, wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati. Ini pendapat berat. Pendapat berat. Pendapat yang kedua ringan. Kita beri pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama berat. Jadi kalau wanita haid itu tidak boleh digauli oleh suaminya sampai masuk ke wilayah tersebut. Hukumnya haram, dosa besar. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Apa perintahnya? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan kau gauli wahai para suami perempuanmu dalam keadaan haid. Menggauli istri dalam keadaan haid itu haram. Cuman sekarang apa? Boleh bersenang-senang dengan istri yang lagi haid. Mana batasannya? Pendapat yang pertama, boleh fauqal izar, asalkan pusat dengan lututnya tidak diganggu. Boleh bersenang-senang dengan kepalanya sama ujung kakinya, asalkan antara pusat dengan lutut. Ini pendapat lumayan berat bagi orang yang mungkin syahwatnya tinggi dan sebagainya. Sehingga kita beri pendapat yang kedua. Istrimu wahai para suami dalam keadaan haid, istri dalam keadaan haid, boleh seorang suami bersenang-senang biarpun di dalam, di wilayah lutut, di antara lutut dengan pusatnya. Cuma satu tok yang tidak boleh, memasukkannya. Kalau di kiri kanannya masih boleh. Asalkan tidak sampai masuk, itu pendapat yang kedua juga perlu dihadirkan. Zamannya zaman rusak ini. Syahwat sering diumbar dengan cara yang haram. Maka pendapat ini meringankan. Paham tak? Selesai. Ada tambahan. Membawa mushaf. bagi orang-orang yang punya hadas besar atau hadas kecil. Membawa mushaf, membawa Al-Quran, hukumnya kan haram. Tidak boleh seorang yang punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dilarang bagi mereka untuk membawa Al-Quran. Kecuali jika Al-Quran atau mushaf itu dicampur dengan barang yang lainnya. Mushafmu di dalam tasmu ada pulpen, ada buku, ada macam-macam. Berarti ada yang lainnya. Maka di saat kita membawa mushaf dibarengi dengan yang lainnya, maka di sini ada empat cara dalam niatnya. Empat cara di dalam niatnya. Ingat cara niatnya dulu, baru nanti dikasih hukum. Caranya yang pertama, niatnya membawa mushaf saja. Saya tidak butuh dengan apapun di tas. Ini saya bawa mushaf, saya masukkan di tas, saya bawa. Tujuanmu apa? Bawa mushaf. Yang kedua, tujuanmu bawa apa? Bawa mushaf dan lain-lainnya. Wong satu tas kok. Kamu butuh dengan pensilnya? Iya, saya butuh mau ngaji kok. Berarti jelas niatnya tidak bawa mushaf saja. Bawa mushaf, bawa penggaris, bawa pulpen dan sebagainya. Berarti yang kedua, bawa mushaf dan lainnya. Yang ketiga, membawa selain mushaf. Mushafnya tidak dianggap. Kenapa kamu bawa mushafnya? Daripada ketinggalan kok. Jadi niatnya membawa pensilnya, membawa tasnya, membawa bukunya. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah mutlak. Ditanya, kau niat bawa apa? Gak jelas, pokoknya bawa aja deh. Tidak menentukannya. Kamu lihat dulu cara membawanya. Ini ada pulpen. Ini ada Quran. Pulpen, buku yang lainnya. Saya bawa begini. Tujuan bawanya apa? Tujuan bawanya adalah bawa mushaf. Terus pulpennya ke bawah. Tujuannya bawa mushaf. Ini yang mutlak haram. Yang tujuannya membawa mushaf saja itu haram mutlak. Ini disepakati oleh imamain, dua imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mengatakan sama. Karena tujuannya bawa mushaf. Yang kedua, tujuanmu bawa apa itu? Saya bawa dua-duanya. Pulpen penting, buku penting, mushaf penting, taruh di tas. Tidak nyentuh tentunya kita di dalam tas. Bawa dua-duanya, bawa mushaf dan bawa yang lainnya. Dalam hal ini menurut Imam Romli sah, enggak apa-apa, tidak haram. Tapi Ibnu Hajar kayak hajar, kayak batu, haram. Yang ketiga adalah, kamu ingin bawa apa itu? Bawa pulpen, nah ini penting sekali, jangan sampai ketinggalan. Terus mushafnya, gak tahu ke bawah. Tidak bertujuan bawa mushaf, tapi bawa pulpen. Itu sah menurut semua ulama. Sah mutlak. Karena tujuannya bawa pulpen, tidak bawa mushaf. Baik Ibnu Hajar atau Imam Romli mengatakan sah. Yang terakhir adalah mutlak. Mutlak. Enggak ditentukan. Maka dalam itu menurut Imam Romli sah, enggak dosa, tidak haram, dan menurut Ibnu Hajar adalah haram. Jadi dari empat itu, menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, sah satu, tidak haram satu, halal tiga. Menurut Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Romli, sudahlah, lupakan pendapat Ibnu Hajar. Pendapatnya gini saja, yang boleh biar enak. pendapat kalau orang membawa Quran dibarengi dengan yang lainnya adalah boleh. Gitu saja, langsung aja to the point. Gak usah pakai khilaf di antara ulama tambah bingung. Kita perlunya mengamalkan. Jadi kalau kamu membawa Al-Quran dibarengi dengan apapun, khususnya anak putri, asalkan kamu letakkan di tasmu, kamu tidak menyentuh lagi. Tapi juga membawa. Niatnya antara niat bawa selain mushaf saja, atau niat membawa mushaf dan selain mushaf, atau sudahlah mutlak. Enggak usah diniat, enggak niat ini, enggak niat itu. Tapi jangan sekali-kali niat tujuanmu hanya membawa Quran saja. Kalau membawa Quran saja di tasmu maka haram. Tapi kalau di tasmu membawa Quran sama yang lainnya. Perempuan apa sih yang ada di tasnya itu, saya ingin tahu itu. Macam-macam, kadang beratnya luar biasa. Apa aja dibawa? Sabun mandi. Sisirnya 6. Baik. Nah, itu mushafnya taruh di situ. Berarti tidak dosa. Jelas ya? Itu masalah membawa mushaf. Kemudian ada yang tertinggal. Yang terkena najis kalau terkena najis, maka badan kita terkena najis, haram sholat waktu terkena najis. Badanmu, bajumu terkena najis. Kan tadi sudah disebutkan. Kalau punya hadas ini kan haram ya. Tapi kalau baju kita, badan kita terkena najis, yang pertama haram sholat. Dua, haram puas tuk tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh ke najis ke mushaf. Kalau yang najis jidatmu, asalkan kamu punya wudu, maka tanganmu nyentuh mushaf gak apa-apa. Tapi yang najis tangan nyentuh mushaf, haram. Ya enggak? Najis tangan, aduh kena pipis. Tapi masih punya wudu. Pipisnya siapa? Pipisnya dedek. Lagi nolong adiknya kena pipis. Ya, pipis. Kita nyentuh mushaf haram. Itu saja yang diharamkan. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh nyentuh mushaf. Puasa boleh. Baca Quran boleh. Dan yang lainnya. Semuanya boleh. Baik, ini saja urusan masalah apa itu? Urusan masalah yang tidak dibolehkan bagi orang yang punya hadas. Bab baru. Di saat tidak ada air, bagaimana kita bisa sholat? Catatan. Syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Di antaranya ya. Syarat sahnya sholat banyak. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah sekarang pertanyaan gimana? Gimana cara mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar? Cara mensucikannya sudah dijelaskan. Hadas kecil disucikan dengan berwudu. Hadas besar disucikan dengan mandi besar. Pertanyaannya lagi, wudu dan mandi besar pakai apa? Pakai bedak? Pakai air? Nah sekarang pertanyaannya, kalau air enggak ada bagaimana? Nah, sekarang bab tayamum. Tayamum. Maka syarat sah tayamum, sebab diperbolehkan tayamum terlebih dahulu. Kita lepas dulu dari kitab. Sebab diperbolehkannya orang bertayamum Satu. Taktil. Nanti di tempat lain disebut sampai tujuh dan sebagainya. Buya simpulkan ringkas sesuatu biar mudah. Diingatnya mudah. Satu kan gampang diingat. Cuman satu. Hanya ada satu. Orang baru boleh bertayamum syaratnya, syarat sah apa? Sebab diperbolehkan tayamum adalah satu saja. Yaitu tidak adanya air. Fuqdul ma'i atau fuqdanul ma'i. Tidak ada air. Dan tidak ada air itu ada dua. Tidak ada air itu ada dua model. Percaya nanti, enggak akan keluar dari kitab. Cuman Buya ringkas saja, Buya pun mudah. Untuk bisa mudah dihafal saja. Tidak ada air itu ada dua. Yang pertama, fuqdan hakiki, fuqdan hissi. Yang pertama itu, air tidak ada secara sesungguhnya. Memang enggak ada. Air tidak ada secara sesungguhnya. Wudu pakai apa? Enggak ada air. Terus gimana? Enggak bisa wudu. Berarti memang enggak ada air. Jelas? Yang kedua adalah fuqdan maknawi. Air ada, tapi seperti tidak ada. Air ada, tapi seperti tidak ada. Contoh, dia hidupnya di atas kolam yang indah. Air terjun di sampingnya, danau di sebelahnya. Air Masya Allah, hujan setiap hari. Air ada atau tidak itu? Tapi dia boleh bertayamum. Kenapa? Fuqdan hissi. Kata dokter, ibu, jangan sentuhan air dulu ya. Selama 2 minggu. Demi kesehatan. Nah, air ada. Tapi, seperti tidak ada. Kenapa? Kalau dipakai, bahaya. Atau, seorang ada di dalam rumah. Sudah nyiapkan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada maknanya, ada hubungannya dengan kitab. Contoh yang kedua, kita berada di dalam rumah, Masya Allah. Sudah nyiapin di dalam rumah itu, cuman ini gaya rumah orang dulu. Orang dulu tuh sehat. Toiletnya tidak ada di dalam rumah, toiletnya jauh kan? Jadi rumah berjalan beberapa meter, baru di situ ada WC, toilet, dan sebagainya di sana. Kalau sekarang toiletnya masuk kamar kan? Zaman sekarang, orang dulu seperti itu, toiletnya jauh. Di situ ada kamar mandi, ada tempat wudhu. Mungkin dari sini ke gerbang sana, 20 meter lah, 30 meter. Air banyak setiap hari ada, wah banyak, itu kolam. Ada kolam gede di situ. Dia di dalam rumah. Pas mau sholat subuh, ada berita. Ada hutan kebakaran di atas sana. Terus kurang lebihnya 500 harimau berkumpul di kolam air. Hah? Kelaparan lagi. Maka diumumkan semua warga mohon agar tidak keluar rumah. Sebab kolam dikepung sama harimau kelaparan. Padahal dekat. Kalau keluar rumah dimakan harimau lah dia. Maka dia tidak keluar. Air ada atau tidak? Ada. Cuman bisa dipakai tidak? Berarti ada seperti tidak ada. Salah? Contoh yang ketiga. Kita ada air berapa drum di rumah. Cuman sudah ada komando dari pemerintah, kemungkinan sekali dalam 3 bulan tidak ada air datang. 3 bulan. Orang sudah bisa ngira. Kebetulan 3 drum itu isinya adalah 90 curigen. 9 galon. 9 apa? 90 galon. 1 galon untuk 1 hari. Berarti 1 drum itu pas cukup untuk 3 bulan. Paham enggak? Kata pemerintah 3 bulan enggak ada air. Kita di rumah punya cuma satu drum, satu tempat. Berarti air cukup untuk minum saja selama 3 bulan. Maka karena air ini dibutuhkan untuk minum, biarpun ada satu kolam, tapi dibutuhkan untuk minum. Berarti biarpun ada, seperti tidak ada. Enggak perlu kita wudu dengan ini. Karena apa? Untuk menjaga kehidupan manusia. Bukan saja manusia. Misalnya ada air 1 jerigen. Tapi ini untuk kebutuhan ayam. Kalau enggak minum, ayamnya mati. Demi ayam, tayamumlah. Demi kambing, tayamumlah. Islam itu kan gampang. Air ada atau tidak? Ada, tapi seperti tidak ada. Baik, saya kembalikan. Boleh bertayamum. Pertama syaratnya, sebab tayamum hanya satu. Air tidak ada. Air tidak ada dibagi dua. Air tidak ada secara sesungguhnya, memang di rumah, di kampung kita tidak ada. Kemudian setelah itu, yang kedua, air ada tapi seperti tidak ada. Air ada seperti tidak ada. Air ada, kayak tadi dengan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Ada, tapi seperti tidak ada. Karena air ada, tapi seperti tidak ada, boleh bertayamum. Besok, insya Allah sekarang waktunya, besok akan kami jelaskan tentang fukdan hissi. Air tidak ada secara sesungguhnya itu ukurannya bagaimana sih? Nanti ada haddul ghauts, ada haddul ghurub, ada haddul bu'ud. Kita bahas pada pertemuan esok hari. Jadi sebatas mana sih boleh dianggap kalau tempat kita tuh enggak ada air? Di sini enggak ada air, tapi 3 kilo dari tempat ini ada air. Di kota, berapa dari kota? 10 kilo. Wah, banjir, tapi sini enggak ada air. Boleh enggak tayamum? Maka itu ada, harus ada batasan-batasannya. Maka insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang fuqdan hissi, ada batasan-batasannya, ada haddul ghurub, haddul ghauts, haddul ghurub, ada namanya haddul bu'd. Nanti insyaallah dibahas. Sekarang kita baca nas dulu tentang sebab tayamum. Asbabut tayamum tsalatsatun. Nah, ada 3. Buya ngomong 1. Nanti di kitab Yakutun Nafis ada 7. Dari 7 atau yang mengatakan 11, itu semuanya mengerucut jadi 2. 2 jadi 1. Semuanya ke situ. Coba diperhatikan. Fukdanul ma'i, enggak adanya air. Lah itu yang Buya sebut dengan istilah apa? Fukdan hissi, air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, al-maradu, sakit. Kata dokter enggak boleh pakai air. Biarpun hidupnya di atas kolam. Air ada, seperti tidak ada. Namanya apa? Fukdan maknawi. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi. Air dibutuhkan untuk minuman tadi. Untuk menjaga kehidupan. Sebab air gak ada lagi kecuali yang digunakan untuk minum. Kalau kita gunakan untuk mandi, nanti gak bisa minum. Untuk menjaga kehidupan manusia dan binatang terhormat, manusia, binatang terhormat, kambing milik kita, dan seterusnya, maka enggak usah kita berwudu, cukup tayamum. Berarti di sini termasuk air ada, seperti tidak ada. Bahasa fikihnya apa? Fugdan maknawi. Wal ihtiyaju ilahi li'atsin, karena haus. Li'atsi hayawanin, karena hausnya hayawan muhtaromin. Hayawan yang muhtarom, binatang yang terhormat. Manusia, ya tentu dong. Sekarang kita harus tahu, tayamum kita bahas nanti. Sedikit kita faham, kita membahas tentang apa sih yang tidak terhormat itu. Yang boleh kita biarkan, biarin haus. Sittatun, ada 6. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Karena dia melanggar dosa besar. Biarin haus. Kasihkan saja airnya untuk yang lainnya. Misalnya apa? Ada air di rumah ini, ada berapa jerigen. Cuma untuk minum. Siapa yang minum? Ini orang-orang ini. Sholat enggak? Enggak sholat semuanya. Biarin, jangan kasih minum. Boleh kita pakai wudu. Karena apa? tidak perlu kita perhatikan orang yang tidak terhormat tadi. Karena dia tarikusa. Wazadil muhsan, orang yang zina muhsan, sudah bersuami, beristri, berzina. Dia enggak layak hidup karena telah melakukan pengkhianatan dahsyat. Dirajam. Wal murtad, yang ketiga orang murtad keluar dari iman. Kalau orang ahli zimmah, orang yang hidup bertetangga baik dengan kita, lapar wajib kita kasih makan, biarpun Nasrani. Tapi kalau sudah murtad keluar dari Islam, murtad, enggak terhormat lagi. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, yang mengganggu kita, merusak kita. Wal kalbul akuru, dan anjing jahat, anjing galak yang ganggu. Bukan anjing muallam, ada nanti anjing piaraan untuk berburu, anjing untuk menjaga, itu enggak, itu terhormat. Anjing galak, anjing liar yang galak. Wal khinziru, dan babi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Berikan ilmu yang manfaat. Sambung dengan para guru-guru mulia. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Yang hidup dipanjangkan umurnya. Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan, Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.